Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي بِاللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di malam yang ke-21 dari bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Di malam hari ini insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-10. Qala rahimahullahu taala babu La yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi lighairillah. Bab La yuzbahu lillah Tidak disembelih, tidak dikurbankan untuk Allah, yakni taqarruban ilallah, di tempat yang disembelih pada tempat itu sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di bab yang ke-9 telah kita pelajari terkait dengan inti kesyirikan atau salah satu bagian dari inti kesyirikan, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bab ini akan mempelajari tentang salah satu wasilah, sarana, jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian hamba ini bisa mengenali, agar kemudian kita bisa berupaya untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk sarana, jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab ini, bab la yuzbah lillah, tidak disembelih untuk Allah, tidak dikurbankan kurban untuk Allah, yakni meskipun niatnya ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, jika dilakukan di tempat yang biasa disembelih untuk selain Allah padanya, tempat yang dijadikan sarana ataukah tempat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih rahimallahu lana fiyah, La di sini adalah penafian tidak disembelih. Wa yuhtamalu annaha linnahi, dan ada kemungkinan ini menunjukkan annahyu, larangan. Wa huwa adhhar, dan itu yang lebih nampak, yakni bukan cuma penafian, tetapi yang dimaksud di sini adalah penafian yang mengandung pelarangan. Ya, jangan seseorang menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa orang-orang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, sehingga akan menjadikan dirinya menyerupai apa yang telah mereka perbuat. Naam. Telah disebutkan bahwa bab ini merupakan penjelasan tentang salah satu sebab perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, ini berarti menunjukkan kepada kita Islam sangat memperhatikan segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah. Setiap jalan-jalan tersebut ditutup di dalam syariat ini, agar kemudian hamba ini semakin terjauhkan dari kesyirikan, terpelihara akidah dan iman mereka, tidak melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan meskipun di masa-masa berikutnya kepada kesyirikan kepada Allah, ketika mereka melakukan wasilah, berbagai jalan-jalan dan sarana untuk bisa mengantarkan kepada kesyirikan, wal'iyadu billah. Demikian pula bab ini untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa hal ini terlarang, karena selain membahayakan orang yang melakukannya, karena berarti dia terjatuh ke dalam sarana yang bisa mengantarkan kepada syirkun akbar. Dan kata ahlul ilmi, para ulama mereka menjelaskan, segala hal yang bisa mengantarkan kepada syirkul akbar, maka hukumnya syirkun asghar, perkara yang diharamkan. Nah, maka menyembelih di tempat yang biasa orang-orang menyembelih untuk selain Allah, meskipun peruntukkan dia untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk perkara yang diharamkan dan dihukumi sebagai syirkun asghar. Dihukumi sebagai syirkun asghar. Demikian pula di antara sebabnya, perbuatan ini akan selain membahayakan dia, juga akan membahayakan orang lain. Akan membahayakan kaum muslimin. Mereka akan tertipu dengannya. Mereka melihat, oh ini ada orang-orang yang menyembelih di tempat ini. Padahal orang-orang yang menyembelih itu tujuannya ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah. Cuman menyembelih di tempat itu saja, bertepatan di tempat itu. Nah, sementara tempat itu dahulu biasa digunakan untuk penyembelihan untuk selain Allah kepada para syaitan, orang-orang akan mengira bahwa apa yang mereka perbuat sama seperti yang telah diperbuat orang-orang terdahulu, sehingga akan menipu kaum muslimin. Mereka akan menyangka hal itu dibolehkan, lah itu orang-orang yang berilmu saja melakukan, sehingga akan membahayakan keselamatan umat agama mereka. Nah, dan ini juga menunjukkan kepada kita perbuatan ini akan menjadikan serupa, sama, tasyabbuh dengan orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah di tempat tersebut. Sementara seorang muslim sangat diperhatikan amalan kesehariannya agar tidak menyerupai dengan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu didapati dalam syariat banyak tempat. Dilarang salat setelah al-Asr. Dilarang salat ketika matahari terbit sampai meninggi. satu tombak. Di antara sebabnya, di antara ilahnya, di waktu-waktu tersebut orang-orang yang menyembah kepada matahari, beribadah kepada matahari tersebut, maka syariat melarang. Jangan ibadah meskipun untuk Allah, ibadah mutlak di waktu-waktu tersebut. La salata ba'dal asri hatta taghruba syams, wa la salata ba'dal fajri hatta tatlu'a syams. Tidak ada salat yang mutlak setelah salat asar sampai terbenam matahari, dan tidak ada salat setelah salat fajar sampai terbit matahari. Dalam pembahasan yang lain, sampai meninggi matahari satu tombak. Nah, itu waktu dibenci, waktu karoha. Ini semua diantara hikmahnya kata alul ilmi, agar seorang muslim muwahhid terbedakan ibadahnya dengan peribadahan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Khawani billah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca dalil yang pertama yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, wa qulullahi ta'ala la takum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqwa an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin. Surat At-Taubah ayat yang ke-108. Ayat ini itu terkait sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini terkait dengan kejadian dibangunnya Masjid Dhirar di dekat Masjid Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun yang ke-9 Hijriah berangkat bersama para sahabatnya menuju Tabuk, menuju perang Tabuk. Nah, karena terdengar berita orang-orang Romawi telah menghimpun kekuatan besar untuk menyerang kaum muslimin. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memobilisasi para sahabat, memerintahkan mereka untuk keluar menuju Tabuk menyambut pasukan musuh yang akan menyerang. Nah, padahal di saat itu saat panas-panasnya, saat yang sangat sulit, ditambah lagi saat pohon kurma hampir matang buahnya, sedang bagus-bagusnya siap dipanen. Ini ujian besar bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Al-muhim, sebelum keberangkatan itu Masjid Dhirar selesai dibangun oleh mereka, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul alaihi salatu wasalam, yang menampakkan kebaikan kepada Islam, menampakkan Islamnya, namun menyembunyikan permusuhan dan kebencian. Mereka membangun Masjid Dhirar tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat sebelum ayat ini. Nah, lalu kemudian mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di situ sebagai persetujuan. Jika Nabi SAW sholat di situ, maka berarti masjid itu akan menjadi kuat dan menunjukkan bahwa telah disetujui oleh Rasul SAW. Sementara beliau SAW tidak mengetahui niat mereka ketika membangunnya. Nah, mereka menyatakan bahwa masjid itu dibangun untuk membantu orang-orang lemah yang tidak bisa ke masjid Nabi SAW. Ya, sehingga ada masjid tempat bernaung, orang-orang lemah bisa sholat, orang-orang dalam perjalanan bisa singgah, bermalam ataukah menetap, berlindung dari panas ataukah hujan dalam safar mereka dan seterusnya. Nabi SAW telah menjanjikan, kami sekarang sedang safar, kalau nanti pulang insya Allah kami akan mampir sholat. Nah, lalu kemudian ketika tidak tersisa kecuali sehari atau dua hari, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini, membongkar apa yang mereka sembunyikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, La takum fihi abadan, Jangan sekali-kali engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat atau di masjid itu, di tempat tersebut. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan di awal pertama kali dibangunnya itu lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di masjid itu terdapat kaum yang mereka menyenangi untuk mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun penampakan zahirnya itu masjid, tetapi karena niatnya untuk mengintai kaum muslimin, niatnya untuk memecah belah kaum muslimin, niatnya sebagai bentuk memudaratkan kaum muslimin, dan untuk sebagai tempat persiapan mengintai, menunggu untuk bergabung padanya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk salat di tempat itu. Meskipun salatnya untuk Allah, meskipun niatnya ikhlas, nah, terlarang. Ah, ini sisi kesesuaian ayat ini dengan bab yang dimaksud. Meskipun bab terkait dengan menyembelih, tetapi yang dimaksud atau maknanya akan mencakup umum. Setiap ibadah di tempat yang kaum musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, beribadah di tempat tersebut. Ahlul kufur, ahlul syirk, ketika mereka beribadah di tempat tersebut, maka seorang muslim dilarang ya untuk menyerupai mereka dalam ibadahnya di tempat tersebut, meskipun ibadahnya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang, la takum fihi abadan, jangan engkau wahai Nabi SAW sekali-kali sholat di tempat tersebut. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi terkait dengan masjid yang dimaksud dalam ayat ini, masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan. Kita baca, qala syarih rahimahullah, qala al-mufassirun, berkata al-mufassirun, inna Allah ta'ala naha rasulahu anis salati fi masjidil dirar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya alaihi salatu wasalam untuk salat di Masjid Ad-Dirar. Tadi sudah disebutkan, wal ummatu tabaun lahu fi dzalik, dan umat ini menyertai, mengikuti beliau dalam hukum tadi. Yakni kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang, maka demikian pula umat ini dilarang dari melakukannya. Summa innahu ta'ala hatsahu ala salati fi Masjid Quba alladhi ussisa min awwali yawmin buni ala taqwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghasung nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk salat di Masjid Quba, karena di dekat itu, yang dibangun di awal pertama kali dibangun di atas ketakwaan. Ini pendapat yang pertama. Berarti pendapat yang pertama ini menyatakan bahwa masjid atau tempat yang dimaksud, masjid yang dimaksud ussisa 'ala taqwa, yakni Masjid Quba. Wa hiya ta'atullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan ketaatan kepada Allah dan kepada taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa jam'an li kalimatil mu'minin, dan masjid tersebut ya, dan ini pula dalam rangka untuk menyatukan kalimat kaum muslimin untuk tidak terpecah belah, mereka bisa bersatu di Masjid Quba tadi untuk sholat. Wa ma'qilan wa manzilan lil islami wa ahli, dan sebagai benteng dan tempat menetap untuk Islam dan kaum muslimin. Mereka sholat di situ, mereka membangun iman dengan mempelajari agama, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin di tempat tersebut. Walihada jaa fil hadits sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, oleh karena itulah datang dalam hadits yang sahih bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau menyatakan salatun fi masjid Quba ka umrah. Salat di Masjid Quba itu seperti umrah. Nah, menunjukkan keutamaan. Menunjukkan keutamaan. Hadis ini dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Pada sanadnya ada Abul Abrad seorang yang majhul. Namun hadis ini memiliki penguat dari jalur-jalur yang lain sehingga para ulama mereka mensahihkan atau menghasankannya. Naam. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba raqiban wa mashyan. Dalam sahih, yakni dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menziarahi Masjid Quba baik dengan berkendaraan atau dengan berjalan kaki. Naam. Wa qad saraha anna al-masjid al-madhkur huwa fil ayati huwa Masjid Quba jama'atun min as-salaf. Dan sungguh sekelompok dari kalangan salaf telah menegaskan bahwa masjid yang dimaksud pada ayat tadi adalah Masjid Quba. Minhum Ibnu Abbas wa Urwah wa Atiyah wa Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum. Di antara mereka Ibnu Abbas, Urwah Ibnu Zubair, Atiyah, Sya'bi, Al Hasan dari kalangan tabi'in, dan selain mereka rahimahullahu taala wa radiyallahu anis sahabah. Qultu wa yu'ayyiduhu qawluhu fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Kata beliau, aku katakan, dan ini dikuatkan dengan firman Allah, lafaz dalam ayat tersebut, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di situ ada orang-orang yang menyenangi untuk mensucikan diri. Naam, menyenangi untuk mensucikan diri. Naam. Nanti akan disebutkan di akhir penjelasan hadis ini bahwa ada pertanyaan kepada ahlu Quba, kenapa mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji kesuciannya, ya, bahwa mereka suka bersuci. Ternyata mereka biasa menggunakan air dalam bersuci, ya. Nah, dalam beristinja yang menunjukkan bersihnya. Nah, karena membersihkan, ya, ketika beristinja dengan menggunakan air ini lebih daripada dengan menggunakan selainnya, meskipun masing-masing dibolehkan. Nah, ini pendapat yang pertama. Wakilah, ada pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan masjid tersebut huwa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu masjid Nabi, masjid Nabawi, masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li hadis Abi Sa'id, berdasarkan hadis Abu Sa'id, qala, beliau berkata, tamara rajulani fil masjid alladhi ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin. Fa qala rajulun huwa masjid Quba wa qala al-akhar huwa masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang bertengkar atau berdebat tentang berdiskusi tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal pertama kali, yang dimaksud dari ayat tadi. Itu masjid yang mana? Seseorang mengatakan itu Masjid Quba yang dimaksud. Yang lain mengatakan itu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan huwa masjidi hadza, rawahu Muslim. Yang dimaksud adalah masjidku ini. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih. Wa huwa qawlu Umar wa ibnihi wa Zaid ibn Thabit wa ghairihim. Dan ini pendapatnya Umar, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhum dan selain mereka. Wa qala Ibn Kathir, Ibn Kathir mengatakan wa hadza sahihun. Ini sahih. Wala munafata bainal ayati wal hadith. Dan tidak ada pertentangan antara ayat tersebut dengan hadis. Ya. Karena ayat tadi mengisyaratkan dengan kepada Masjid Quba hadis ini menjelaskan bahwa masjid yang dibangun di atas ketakwaan, lafadznya mirip seperti ayat, itu masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Ibn Katsir, tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Li'annahu idza kana masjidu Quba qad ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin fa masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqil aula. Kata beliau, apabila Masjid Quba telah dibangun di atas pondasi ketakwaan dari awal pertama kali, sebagaimana yang zahir dari ayat tadi, kata beliau, maka Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu lebih utama lagi, lebih masuk lagi. Nah, karena itu yang pertama kali. Wa hadza bi khilafi masjidil dirar. Ya, artinya kedua-duanya telah dibangun di atas pondasi ketakwaan, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Quba. Lalu kata beliau, ini berbeda dengan Masjidil Dirar alladhi ussisa ala ma'siyatillah, yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa itsadan liman harab Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar sebagai bentuk memudaratkan kaum muslimin, membahayakan mereka, dan untuk tempat kekufuran, wa tafriqan bain, karena di situ mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan itu kekufuran. Mereka menampakkan sebagai bagian dari kaum muslimin, tetapi hakikatnya membenci dan mencaci kaum muslimin. Itulah musuh-musuh Islam. Demikianlah kondisi mereka. Nah, wa tafriqan bainal mu'minin, dan dalam rangka untuk memecah belah di antara kaum muslimin, karena mereka akan menyebarkan syubhat, sehingga sebagian kaum muslimin mungkin ada yang terkecoh, mungkin ada yang terikut mendukung mereka, sehingga akan memecah belah kaum muslimin. Ya, nah, akan terpecah kekuatan mereka dan semakin menampakkan kelemahan. Wa irsadan liman harab Allah wa rasulah min qablu, dan untuk mengintai, menunggu terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya, dari sebelumnya, semenjak yang lalu. Wa la yahlifunna, dan sungguh mereka itu benar-benar akan bersumpah, padahal niat mereka jelek. Coba lihat, padahal kebencian mereka itu tersimpan dalam kalbu begitu besar, di sisi yang lain mereka menampakkan kebaikan. Wala yahlifunna, sungguh benar-benar mereka akan bersumpah, menunjukkan ketegasan, in aradna illal husna, sesungguhnya kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, maksud kami baik, keinginan tujuan kami itu bagus. Itu yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Nah, kalbu mereka menyimpan kebencian dan kedengkian kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Islam dan kaum muslimin. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama ini, Islam yang hak ini, dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya, berupaya bersungguh-sungguh dalam menyebarkannya, mendakwahkannya. Nah, agar kemudian manusia ini benar-benar mengenali dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilahun hak, satu-satunya Rab yang berhak disembah, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah fa batilun, maka peribadahan yang batil. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sesungguhnya Allah mempersaksikan sesungguhnya mereka itu berdusta dalam ucapan-ucapan mereka tersebut. Nah, ya, demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan walan tadha'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridha kaum Yahudi dan Nasara kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka berarti kewajiban setiap muslim untuk benar-benar berpegang teguh dengan agamanya, untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam mempelajari agamanya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya dan bersabar di atasnya, karena semua itu mesti akan menghadapi ujian dan tantangan, baik dalam menuntut ilmu dan mempelajarinya, baik dalam berupaya untuk mengamalkan dan merealisasikan dalam kehidupan keseharian. Demikian pula ujian itu mesti akan datang dan dihadapi bagi orang-orang yang mendakwakan Islam kepada yang lain. Sungguh telah dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perjuangan yang besar, pengorbanan yang besar, nah, dalam mendakwakan Islam kepada umat seluruhnya, dalam rangka agar supaya umat ini mereka beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falihadzal umur nahal Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil qiyami fihi lis-salati. Karena perkara-perkara inilah Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat di tempat tersebut, meskipun tempatnya berbentuk masjid, secara zahir berbentuk masjid, tetapi karena dibangun di atas pondasi kemaksiatan kepada Allah, kekufuran dan peperangan kepada Islam dan kaum muslimin, Allah haramkan untuk salat di dalamnya. Wa kana alladhina banawhu ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla khurujihi ila ghazwati Tabuk. Dan orang-orang yang membangun masjid di Dhuhr tadi, mereka sesungguhnya telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau keluar menuju perang Tabuk. Fas'aluhu an yusalli fihi. Mereka telah meminta kepada beliau agar beliau bisa salat di masjid itu. Wa annahum innama banawhu lid-du'afa wa ahli al-illati fi lailati syatiyah. Dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya mereka membangun masjid tersebut untuk kaum lemah, untuk orang-orang yang lemah di malam yang hujan, di malam penghujan. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ala safarin, sesungguhnya saat ini kami sedang perjalanan safar. Walakin idza raja'na insyaallah, tetapi nanti kalau kami pulang insyaallah kami akan mampir dan salat. Falamma qafala sallallahu alaihi wasallam raji'an ilal Madinah, ketika beliau telah kembali ke Madinah, akan berangkat ke kota Madinah, walam yabqa bainahu wa baina illa yaumun aw ba'du, tidak lagi tersisa antara tempat beliau saat itu di tengah perjalanan dengan Madinah kecuali jaraknya sehari atau setengah hari. Nazalal wahyu bi khabaril masjid, maka kemudian turunlah wahyu memberitakan tentang kondisi masjid Dhuhr tersebut. Maka kemudian Nabi SAW pun tidak sholat di masjid tadi, tidak jadi sholat di masjid tersebut. Faba'atha ilaihi fahadamahu, maka beliau mengirimkan utusan beberapa para sahabatnya untuk menghancurkannya. Qabla kudumi ilal Madinah, sebelum beliau datang ke kota Madinah. Ini wawajhu munasabatil ayat literjamah, sisi kesesuaian ayat ini dengan judul annal mawadi'al mu'addalid dhabhi li ghairillah yajibu ijtinabu dhabhi fiha lillah kama anna hadal masjid lama u'idda lil ma'siyah sara mahala ghababin li ajli dhalik fala yajtajuzu salatu fihi lillah. Tempat-tempat yang dipersiapkan, tempat-tempat yang disediakan, atau tempat-tempat yang dahulu diperuntukkan untuk menyembelih untuk selain Allah, wajib untuk dijauhkan sesembelihan untuk Allah di dalamnya atau padanya. Jangan ikut-ikutan menyembelih di tempat itu, meskipun menyembelihnya untuk Allah. Sebagaimana masjid ini, Masjid Dirar tadi, ketika telah dipersiapkan untuk maksiat kepada Allah, dipersiapkan untuk kekufuran, untuk mengintai kaum muslimin, untuk memerangi Islam dan kaum muslimin, maka telah menjadi tempat yang dimurkai karenanya, maka tidak boleh lagi sholat di tempat tersebut. Sama bedanya, yang satu amalannya sholat, yang satu amalannya menyembelih. Intinya ibadah. Wa hadza qiyasun sahihun, ini qiyas yang sahih. Yu'ayyidu hadithu Thabit ibn Dhahhak al-Ati, ini akan dikuatkan dengan hadith Thabit ibn Dhahhak yang berikutnya, pada nas yang berikutnya biiznillah. Qauluhu fi rijalun yuhibbuna yataqaharu, di sini atau di dalam masjid tadi, masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan, berisi orang-orang yang mencintai untuk mensucikan diri. Rawal Imam Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa ghairuhuma an Uwaimin ibn Sa'id al-Ansari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahum fi Masjid Quba, dalam riwayat Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah dan yang lainnya, dari Uwaimin bin Ibn Sa'id al-Ansari, bahwa Nabi SAW pernah mendatangi mereka di Masjid Quba. Faqala, beliau bertanya, inna Allah qad ahsana alaikum ustana'a bittahuri fi kisrati masjidikum, fama hadha tuhuru alladhi tatatahharu nabihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji kalian dengan bersuci pada kisah masjid kalian ini, yakni yuhibbuna an yatatahharu. Allah telah memuji kalian dalam hal kesucian. Maka bagaimana bentuk kesucian kalian yang kalian bersuci dengannya? Faqalu, mereka berkata, wallahi ya Rasulullah, ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiranun minal yahud, fakanu yugassiluna adbarahum minal ghaid, faghassalna kama ghassalu. Maka mereka mengatakan, wallahi ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mengetahui sedikit pun, tidak mengetahui dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala memuji. Hanya saja kami dahulu memiliki tetangga-tetangga dari kalangan Yahudi. Mereka biasa membersihkan dubur-dubur mereka ketika buang hajat dengan air. Maka kami pun mengikuti membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut juga dengan menggunakan air sehingga lebih bersih. Nah, wa fi riwayatin an Jabir wa Anas, dalam riwayat, dalam sebagian riwayat dari hadis Jabir dan Anas, huwa dzaka fa alaikumuhu, itulah sebab Allah Subhanahu wa taala memuji ahlu Quba, memuji masjid Quba ini. Fa alaikumuhu, maka wajib kalian untuk tetap mengamalkannya, kalian harus tetap mengamalkannya. Rawahu Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim, Ad-Darqutni wal Hakim. Qawlu wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Qala Abu Aliya, inna tahur bil ma'i la hasanan, sesungguhnya, berkata Abu Aliya, sesungguhnya bersuci dengan air sungguh sangat baik. Walakinnahum al mutatahharuna minad dunub, tetapi mereka ini selain itu orang-orang yang mensucikan diri dari dosa. Yakni Allah menyukai orang-orang yang bersuci, yang menyucikan diri, yakni bukan hanya mensucikan zahirnya tetapi juga mensucikan batinnya. Mereka orang-orang yang membersihkan diri dari dzunub, meninggalkan dosa, mereka bertauhid, beribadah kepada Allah semata, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah Allah, Allahu yuhibbul mutahhirin, Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Wa fihi isbatu sifatil mahabbati khilafan lil asyairati wa nahwihim, dalam hadis ini terdapat bentuk penetapan, atau dalam bab ini terdapat bentuk penetapan sifat mahabbah bagi Allah, bahwa Allah mencintai karena Allah yang memberitakan, wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Berarti kita tetapkan sifat mahabbah tersebut bagi Allah, berbeda dengan kaum Asy'ariyah yang menafikannya, sifat yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Taib, ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, mudah-mudahan berikan manfaat. Kita akan lanjut insyaallah pada hadis yang berikutnya atau hadis yang terakhir, nas yang terakhir dalam bab ini di kesempatan berikutnya bismillah. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.